Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Rabbul qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa li hadha qada bihi khulafa ar-rasyidun min ba'di. Jadi kata beliau sebelumnya, وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم إلى أن نقي الله عز وجل لم ينسخ شيء. Ini adalah bimbingan Rasul yang beliau terus menerus melakukannya sampai berjumpa dengan Allah عز وجل, tidak dimasuh pun, tidak dimasuh oleh sesuatu pun. Oleh karena itu, oleh karena tidak dimasuh, para khulafaur rasyidun pun berpegang dengannya. Setelah beliau wafat, mereka mengamalkan dengan amalan tersebut. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu fil fajri bi surah al-Baqarah. Abu Bakar pernah dalam salat fajar, salat subuh, membaca surah al-Baqarah hatta sallama minha qariban midul syams. Hingga beliau salamnya itu hampir mendekati terbit matahari. Faqad ya khalifah Rasulullah sallam kadat as-samsu tatlu. Mereka berkata, wahai khalifah, ya matahari hampir-hampir terbit. Faqala, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, law tala'at, kalau seandainya terbit pas kita masih salat maksudnya, lam tajidna ghafirin, matahari tersebut tidak mendapati kita dalam keadaan lalai. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta, dan disebutkan sanadnya sahih. Kalau kan Umar radhiyallahu anhu yaqra'u fi Abi Yusuf, pernah baca surat Yusuf dalam surat subuh, salat subuh. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dan yang lainnya, Imam Syaibah, dan juga sanadnya sahih. Sanad disebutkan sini sahih. Qala An-Nahl, juga baca subuh dengan An-Nahl, Wahud, Abi Hud, wa Bani Israil, wa Nuha min As-Suwar. Qala walau kana tatwiluhu sallallahu alaihi wasallam mansukhan lam yakhfa ala ahadir khulafa rasidin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya memanjangkan bacaan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mansukh, niscaya tidak akan terluput dari khulafa rasidin. Wa tali' kemudian mengetahui hal tersebut an-naqarun. Tadi an-naqarun adalah yang yankur fi salat, yang cepat salatnya. Ya. Yang kedua, matuk. Wa mal hadith alladhi rawahu Muslim bi sahihihi an Jabir bin Samurah anna Nabiyya sallam kana yaqra'u bil fajri qaf wal Qur'an Majid. Beliau dalam salat subuh membaca qaf wal Qur'an Majid. Wa kanat salatuhu ba'du takhfifan, dan salat beliau setelahnya itu ringan, ini pendek. Wal muradu bi qawlihi ba'du ay ba'dal fajri, maksud beliau salatnya lain yang setelah salat subuh itu pendek. Ay innahu kan yutilu qira'atal fajri akthar min ghairiha wa salatuhu ba'daha takhfifan, maksudnya bacaan di salat subuh itu lebih panjang daripada salat lainnya, sehingga salat beliau setelah salat subuh itu takhfifan. Itu maksudnya hadis tadi. Wa yadulla dzalika, yang menunjukkan makna seperti itu, qaulu Ummul Fadl, ucapan Ummul Fadl, waqad sami'at Ibn Abbas yaqra'u bil mursalati urfa. boleh mendengar Ibn Abbas membaca al-mursalat. Maqalat ya bunayya, ini ibunya Al-Fadl, ibunya Al-Fadl bin Abbas, kakaknya Ibn Abbas. Ya bunayya, laqad dzakartani bi qirati hadhihi surah. Engkau telah mengingatkan aku dengan baca surat ini. Innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallam yaqra biha fil maghrib. Surat ini adalah surat yang terakhir yang aku mendengar Rasulullah SAW membacanya di salat maghrib. Riwayat Muslim. Bahada fi akhir al-amr. Ini di antara, ya, ini adalah kejadian peristiwa di akhir amr ini. Beliau mendengarnya sebelum Rasul wafat. Artinya bacaan panjang itu tidaklah dimasukh. Sampai menjelang wafatnya Rasulullah masih membaca di maghrib surat al-mursalat. Wa aidan fa inna qawlahu wa kanat salatu ba'du, juga ucapan beliau wa kanat salatu ba'du ghayatun, itu ghayah qad khusifa ma hiya mudhaf ilaih, di mahdhuf tidak disebutkan apa mudhaf ilaihnya ba'du. Fa la yajuzu idmar ma la yadullu alaihi siyaq. Dalam bahasa Arab, dalam nahu, tidak boleh idmar sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh siyak. Tidak boleh menyembunyikan apa yang tidak ditunjukkan oleh siyak konteks kalimat. Watarku idmar maik tadi siyak. Iya, kemudian meninggalkan idmar yang dikendaki oleh siyak. Ya, siyak yang ditunjukkan adalah salat subuh. Ini kaitan terkait dengan salat subuh. Kan yaqra'u fil fajri, sehingga wa kan salatu ba'du, ba'du kalau siyak berarti ya ba'da salat fajri. Ya, tidak boleh apa namanya yang dikendaki siyak ditinggalkan kemudian mencari idmar yang lain. Wasiyaku, siyak ini konteks kalimat, innama yaqtadi, menghendaki anna salatahu ba'dal fajri kana tahfifan. Itu karena konteks kalimat terkait dengan cerita salat subuh. Beliau salat subuh dengan qaful qul majid. Dan salat beliau ba'du, yakni ba'da salat fajri. Itu konteks kalimatnya. Kata beliau, wala yaqtadi anna salatahu kullaha ba'da dzalikal yaum kana tahfifan. Konteks kalimat tidak menunjukkan bahwasanya salat beliau semuanya setelah hari itu ringan. Tidak. Hada, makna seperti itu, pemahaman seperti itu, ma dia dulu ada lafad. Tidak tunjukkan oleh lafad. Walau kan hada huwal murad, kalau seandainya itu yang dimaksud, bahwasanya maknanya adalah setelah itu salat Rasulullah SAW pendek semua, seperti ini pahami Qarun, lam yakhfa ala rasulillah, niscaya tidak akan terluput, tidak akan samar dari oleh para sidin. Wa'idha masyaku nabil mansuh wa'idha unna nasih, kemudian oleh para sidun berpegang dengan mansuh, yaitu baca-baca panjang-panjang. Tadi ada yang baca surat Baqarah, ada yang baca surat Yusuf, An-Nahl. Ya, wa'idha unna nasih, dan meninggalkan nasih. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau itu adalah mansuh, oleh para sidun tidak mengetahuinya, sehingga mereka berpegang dengan yang mansuh. Tidak mungkin. Sehingga paham yang benar, wa kanat salatu ba'du, yani ba'da salatil fajri takhfifan, yani salat salat yang selain subuh itu bacaannya lebih pendek daripada salat subuh. Nah, demikian juga wa maqalu sallallahu alaihi wasallam ayyukum amman nas fal yukhaffif. Demikian juga ucapan Rasulullah SAW, barang siapa yang diantara kalian mengimami manusia, hendaknya meringankan sholat. Dan waqalu Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW akhaffan nas sholatan bitamam. Beliau itu adalah Rasulullah SAW adalah seorang yang paling ringan sholatnya dan kesempurnaan. Pendek tapi sempurna. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bat takhfifu amrun nisbi. Takhfif, pendek panjangnya sholat, ringannya sholat, pendeknya sholat itu kembalinya kepada perbuatan Nabi. Takhfif itu amrun nisbi. Kalau dikembalikan kepada masing-masing individu orang, misalnya masing-masing berbeda definisi pendeknya, ringannya. Sehingga harus dikembalikan kepada fi'lihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikembalikan kepada ya penilaian masing-masing. Takhfif itu amrun nisbi. Sehingga yarji'u ila ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib alaihi, yang beliau muwadhabah wadhab alaihi murtininya. La ila syahwatil ma'mumin, bukan dikembalikannya kepada syahwat keinginan para makmum. Fa inna sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'muruhum ya'murum bi amrin sumi khalifu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan satu perintah kepada manusia di para sahabat kemudian beliau mirzainya. Waqad ali bin beliau tahu ana min wara'il kabir wa dha'if wa la hajja. Beliau tahu di belakang beliau ada orang-orang yang tua, orang lemah, orang yang punya kebutuhan. Baladhi fa'alahu wa takhfif alladhi amara bihi. Sehingga perbuatan yang beliau lakukan, praktek amal yang beliau lakukan, itulah takhfif. Itulah takhfif, itulah ringannya salat yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ngiringin salatnya, lihat bagaimana Rasul salat. Lihat bagaimana bacaan Rasulullah SAW ketika sholat. Tidak dikembalikan kepada syahwat masing-masing orang. Fa'inau kan yumkinu antaqawna sholatu atwal min dhalika biada'ah muta'afah. Karena saat mungkin bagi Rasulullah SAW untuk melakukan sholat lebih panjang dari apa yang telah dilakukannya biada'ah muta'afah itu benar-benar ganda. Saat mungkin boleh melakukan lebih panjang daripada yang beliau lakukan. Sehingga fahiyatah khafifatun binisbati ila atwal minha. Sehingga apa yang beliau lakukan itu khafifah, ringan dibandingkan ya kemungkinan yang bisa beliau lakukan yang lebih panjang dari itu. Qala wa hadyuhu alladhi kana wadhab 'alaihi huwa al-hakim 'ala kulli ma tanaza fihi al-mutanazzi'un. Sehingga bimbingan Rasulullah SAW yang beliau telah wadhab alaihi, yang telah merutininya, itulah hakim, pemutus atas semua yang diperselisihkan oleh para penyelisih. Ya, niza, pertentangan, pertikaian, perselisihan dikembalikan kepada apa yang beliau bimbingkan, apa yang beliau telah merutininya, itulah hakim. Qala wa yadullu alaihi, yang menunjukkan ini marwahu Nasa'i wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam ya'muruna bitakhfif. Rasulullah SAW merintahkan kami untuk meringankan salat. Ya, ketiga jadi imam. Qala wa ya'ummuna bisaffat. Dan beliau merintahkan kami untuk takhfif, itu beliau mengimami kami dengan surat As-Saffat. Akhrajatnya sahih dan dikatakan sanadnya sahih. Sehingga wal qira'atu bis-saffat min at-takhfif alladhi kana ya'muru bihi. Berarti membaca surat As-Saffat termasuk takhfif, termasuk iya bentuk ringannya salat yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wallahu a'lam. Intinya maksud Ibnu Qayyim rahimahullah, takhfif itu amrun nisbi. Tidak bisa dikembalikan kepada masing-masing individu. Sehingga definisi takhfif meringankan sholat itu kembali kepada perbuatan Rasul. Karena Rasul adalah orang yang paling akhaf, yang paling ringan sholatnya. Iya. Sehingga kembalikan bagaimana Rasulullah SAW melakukannya, membacanya ketika sholat. Nah. Qarima Allah Ta'ala faslun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu suratan bis salati bi'ayniha la yakrahu ila biha illa fil jum'ati wal idain. Rasulullah SAW tidaklah menentukan surat di dalam salat. Biaini surat-surat tertentu dalam salat yang tidak dibaca kecuali surat tersebut. Maksudnya tidak boleh tentukan. Duhur harus baca ini dan ini. Asar baca ini dan ini. Ya, maghrib ini tidak ada. Tidak ada salat-salat surat-surat tertentu yang ditentukan dalam salat. Illa kecuali bil Jum'ati wal Idain, kecuali dalam salat Jumat dan Idain. Yaitu dalam salat Jumat dibaca Rasulullah SAW Al-Jum'ah dengan Munafiqun atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Al-Idain surat Al-Qamar al-Insan dengan ini Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Wa amma fi sa'iri shalawat, adapun salat-salat selain Jumat dan ini salat-salat lainnya, faqad dzakara Abu Dawud min hadis Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi, silsilah Amr bin Shu'aib an Abi an jaddi, silsilah hasanah. Anu qala ma min mufassal suratun saghiratun wala kabiratun illa qad samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'umun nasa biha fi salati maktubah. Kata beliau, tidaklah ada surat mufassal. Kita tahu mufassal dari Qaf sampai Nas. Mufassal ada tiga. Ada Kisarul Mufassal, Ad-Duha sampai Nas. Ada Wasatul Mufassal, ya dari Abbas wa Ta'ala sampai Ad-Duha. Ada Tiwadul Mufassal, Qaf sampai Abbas wa Ta'ala, Tanazia. Kata beliau, tidaklah ada surat yang mufassal, apa surat yang kecil yang pendek atau yang besar yang panjang, illa kecuali aku telah mendengar Rasulullah SAW membacanya ketika mengimami masuk di surat wajib. Berarti tidak ada surat, tidak ada bacaan khusus setiap surat. Kadang baca ini, kadang baca itu, ya semua surat beliau telah mendengarnya dari Rasulullah SAW ketika mengimami di surat maktubah. Qala wa kana min hadihi qira'atu surah kamilatan. Beliau bimbingannya adalah membaca surah sempurna. Wa rubbama qara'aha fi raka'atain. Dan kadang beliau baca satu surah dibagi dua, dua rakaat. Wa rubbama qara'a awal surah, kadang membaca awal surat. Qala wa amma qira'atu awahir suwar wa wasatiha, ada pun baca akhir surat dan awal-awal tengah-tengahnya, falam yuhfad anhu. Qala wa ma qira'atu suratain fi raka'ah, ada pun membaca dua surat dalam satu rakaat, bahkan yafaluhu fi nafilah. Qala wa ma fil fardhi, ada pun dalam salat wajib, falam yuhfad anhu. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang saya sebutkan kemarin oleh Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan apa yang dilakukan di salat sunnah boleh dilakukan dalam salat wajib kecuali ketika ada yang dalil melarangnya. Allah alam bismillah.